Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dhammah. Ini tentang dhammah. Ini alamat rafa'. Ini alamat rafa' pada dhammah. Jadi nanti ada kedudukan dalam kalimat bahasa Arab itu, ada yang mereka nanti kata-katanya kedudukannya rafa', ya. Maka rafa' ini ketika dia kedudukannya rafa', ya, atau marfu', maka dia memiliki alamat salah satunya dhammah. Dan dhammah ini ada empat tempat, ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan, ya, empat tempat tersebut. Yang pertama isim mufrad atau kata benda yang tunggal. Yang kedua jam'ut taksir, yaitu kata benda yang menunjukkan jamak, ya, kata benda yang jamak, yang banyak, yang dia berubah bentuknya. Kemudian yang ketiga jam'ul mu'annathis salimi, ya, kata benda yang jamak yang menunjukkan pada perempuan yang selamat dari perubahan, ya. Kata benda yang jamak yang muannats, yang perempuan yang selamat dari perubahan-perubahan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari yang asli, maksudnya yang tidak bersambung dengan akhirannya sesuatu pun. Nah, sekarang kita akan memasuki alamat marfu', alamat rafa' yang selanjutnya, yaitu niabatil waw anid dhammah, ya. Bahwasanya, ya, ketika dia kedudukan rafa', ya, ketika dia kedudukannya rafa' atau marfu', ya, dan kita ketahui, ya, bahwasanya tidak ada padanya dhammah, maka ini yang kedua, ya, yang menggantikan dhammah, ya. Jadi marfu' itu sudah kita ketahui, ya, ada empat alamat dhammah aslinya. Kemudian kalau di dhammah waw yang menggantikannya, kemudian kalau di waw alif yang menggantikannya, menggantikan dhammah. Kemudian kalau di waw dan alif, berarti nun yang menggantikan dhammah tadi. Nah, sekarang kita masuk pada alamat rafa' yang kedua, yaitu al-waw. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain. Adapun waw, maka dia menjadi alamat, ya, menjadi tanda-tanda bagi kedudukan yang isimnya marfu' atau fi'il yang marfu', ya, ini pada dua tempat. Yang pertama fi jam'il mudzakkaris salimi wa fil asma'il khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Ini kayak sudah, ya? Hah? Berarti ini sekarang ini kita masuk alamat yang ketiga berarti, ya. Ya. Alamat yang ketiga. Sekarang kita mengulang sebentar. Ya, pada dua tempat, ya. Jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, ya. Jamak, ya, kata benda yang jamak yang untuk laki-laki yang selamat dari perubahan bentuknya. Ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, seperti muslimun, ya. Jamaknya muslimuna, ya. Dan seterusnya, ya. Mukminun, jamaknya mukminuna, tinggal ditambahi waw dan nun pada akhirnya. Adapun pada asma, ya, isim-isim yang lima, Ini isim yang menunjukkan pada lima bentuk saja, terbatas ini isimnya, tidak mempunyai bentuk yang lain. Dan juga ada nanti, kalau kita pada pelajaran selanjutnya, ada nanti isim yang keenam. Dan ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Tapi yang jelas, yang disepakati ulama ini ada lima saja, yaitu yang pertama abuka, ini bapakmu, wahuka saudaramu, wahamuka iparmu, wafuka mulutmu, dan dumalin, ya, orang yang memilikinya, memiliki harta, memiliki ilmu, memiliki dan yang lain-lainnya dari sifat kepemilikan. Nah, sekarang kita akan masuk pada alif, ya, pada tanda rafa' yang ketiga. Ya. Qala musannifu rahimahullah taala, wa mal alifu fatakunu alamatan lirafi fi tasniyatil asmail khassah. Ya. Adapun alif, ya, maka dia menjadi tanda-tanda bagi rafa' pada kata benda, ya. Fi tasniyah, kata-kata benda yang dua, yang khusus. Ini maksudnya ada nanti di sini isimnya ini, ya, ini isim musanna saja, ya. Tidak ada tanda-tanda isim yang lain pada kalimat yang dia nanti akhirannya nanti di i'rabnya dengan alif, ya. Jadi nanti kita sabar dulu. Ada nanti kedudukan, ya, kedudukan dari kalimat-kalimat dalam bahasa Arab tadi ada kedudukannya marfu. Nah, ketika marfu kita harus paham, ya. Kalau marfu, kalau isim mufrad berarti marfunya dengan apa? Dengan dhamma. Kemudian kalau jamak mudzakir salim marfunya apa? Dengan waw. Nah, sekarang kalau isim musanna atau isim yang menunjukkan kepada dua, ya, atau kata benda yang dua, ya, ini marfu'nya dia alamatnya nanti dengan alif, ya. Nanti kita pasti akan mempelajarinya, ya. Nah, di situ nanti kita akan bisa membaca bahasa Arab. Oh, ternyata dia ini kedudukannya marfu'. Kalau marfu' berarti ada alifnya dong, ya. Maka di sini kita contohkan, ya, bahwasanya musanna artinya dia itu adalah isim yang menunjukkan kepada dua, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan menambahkan pada akhirannya alif dan nun, ya, ya, dengan menambahkan akhirannya dengan alif dan nun, ya. Misalkan kalau kita punya teman, ya, namanya Umar, misalkan namanya Umar, ya, kita tidak perlu lagi, ya, mengatakan ja'a Umar, Umar, telah datang Umar dan Umar, ya, telah datang Umar dan Umar, tapi cukup mengatakan ja'a Umarani, ya, ja'a Umarani, ditambahi alif dan nunnya, gimana tadi, ja'a Umarani, ya, saya Umar, Umaru, ya, ditambahi alif dan nun Umarani. Kemudian kalau Hindun, ya, kalau Hindun gimana? Ja'at Hindun Hindun atau gimana? Ja'at Hindani, ya. Ja'at Hindani. Nah, ini isim yang musanna. Jadi enggak usah capek-capek, ya, menunjukkan atau kita mengucapkan dua kali, dua orang, ja'at Hindun, ja'at Hindun. Atau ja'at Hindun, ja'at Hindun, terdatang Hindun dan Hindun. Ja'a Umar wa Umar. Jadi cukup, ya, bahasa Arab ini telah datang dua orang Umar, ini Umarani. Telah datang dua orang Hindun, ja'at Hindani. Nah, di sini, ya, kita ambil faedah bahwasanya yang menjadikan alamat marfu'nya apa? Al-alif pada apa? Hindani, ya. Kemudian ja'a Umarani, ya, alif di sini bukan nun, ya, atau kasrah alamatnya, tapi alamat marfunya dia apa? Al alif. Dan ini harus dihafal, ya. Kalau tidak hafal, kalau tidak faham dan hafal, maka dia nanti akan susah mengi'rabnya, ya. Kemudian kita akan masuk, ya, dipahamin ya. Akan masuk pada pengganti yang terakhir, ya. Pengganti dhammah yang terakhir. Ya. Niyabatun nun 'anid dhammah, ya. Mengganti nun dari dhammah. Qala musannifu rahimahullahu taala, wa manunu adapun nun fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyah aw dhamiru jam'in aw dhamiru al muannatsatil mukhatabah. Nah, di sini kata pengarang, adapun nun maka dia menjadi alamat bagi rafa, atau alamat dia ketika dia marfu kedudukannya, maka ini terjadi pada fi'il mudhari. Loh, Ustaz kok sama? Dhammah kok juga pada fi'il mudhari? Tapi ingat, kalau dhammah apa? Pada fi'il mudhari yang aslinya, ya. Yang tidak ada tambahannya, ya. Tidak bersambung belakangnya dengan huruf-huruf tambahan. Adapun ini, dia akan bersambung dengan domir namanya, ya. Domir atau kata ganti, ya. Yang pertama syaratnya, idza tasala bihi dhamiru tasniyah, jika dia bersambung dengannya dhamir atau kata ganti yang menunjukkan dua, ya, yang menunjukkan dua. Contohnya, ya, tusafiru, ya, tusafiru, ya, dia sedang bersafar, atau yusafiru, dia sedang bersafar, ya. Sekarang kita akan mengatakan, ya, ya, sebagai contoh yang pertama tadi, al-hindani tusafirani, ya. Nah, di sini tusafiru, ya, karena dia bersambung dengan alif dan nun, ingatkan ya, kalau isim tadi al-hindani, ini yang dihitung apanya, di Eropa apanya, alifnya, ya kan, alifnya, sama-sama tambahannya alif dan nun. Tapi kalau isim, ya, kalau isim al-hindani, isim ini kata benda, ya, isim ini kata benda, jadi yang dihitung alifnya al-hindani. Nah, kalau fi'il bukan alif yang dihitung, yang di'irab nantinya, tapi apa? Nun, ya. Tusafirani, ya. Dua orang Hindun sedang bersafar, ya. Sedang melakukan perjalanan. Tusafirani, al-Hindani tusafirani, ya. Atau yang lain, ya. Al-Hindani yaghsilani, ya. Dua orang Hindun sedang mencuci. Al-Hindani taghsilani, ya. Dua orang Hindun sedang mencuci. Atau yaf'alani, dua orang Hindun sedang melakukan perbuatan, ya. Sedang melakukan apa gitu, titik-titik. Yang jelas di sini ketika yaf'alu, ya, yaghsilu, tusafiru ditambahi alif dan nun menjadi apa? Yaf'alani, yaghsilani, tusafirani atau yusafirani. Nah, di sini kita ambil faedah yang menjadikan alamat marfu' pada fi'il ini adalah nunnya yang dihitung, bukan alif, ya. Jangan kebalik nanti. Kalau isim tadi apa? Kalau isim alifnya. Kalau fi'il apa? Nunnya. Sekarang itu yang pertama, ya, dipahami. Idza tasala bihi dhamir tasniyah, jika dia bergabung atau bersambung dengan kata ganti yang menunjukkan dua. Kemudian yang kedua, au dhamiru jam'in, atau dia bersambung dengan dhamir jama' atau kata ganti yang jama', ya, kata ganti yang jama'. Ya, kalau tadi tinggal menambah alif dan nun, sekarang tinggal mengganti waw dan nun, ya. Contohnya tadi yaf'alani, ya. Kalau ini kata ganti yang dua. Sekarang kalau kata ganti yang selanjutnya yang jamak, yaf'aluna, ya. Yaghsiluna, tusafiruna, ya. Jadi diganti, ya, menjadi kata ganti yang banyak, ya, dengan menambah al-waw, ya. Di sini dia bersambung dengan waw jamaah namanya, ya. Kalau pertama tadi dia bersambung dengan alif tasniyah, ya. Alif tasniyah juga sama, ya. Tapi di sini yang dimaukan ini domirnya, ya. Ini domirnya alif tasniyah. Kalau yang tusafirani, yusafirani. Kalau sekarang ini sekarang kita bersambung kepada al-waw jamaah, ya. Jadi kalau kita pengen membuat mereka semua melakukan, ya. Asalnya yaf'alu. Kalau yaf'alu, seorang melakukan, ya. Sekarang pengen dua orang, yaf'alani, ya, dua orang yang melakukan. Kalau banyak orang, yaf'aluna. Enak ya bahasa Arab nih. Tidak perlu lagi kita menambah-nambahi tiga orang, ya. Karena tinggal menambahi waw dan nun. Kalau tiga orang lebih, kalau dua orang lebih apa? Tinggal menambahi alif tadi, alif al-isnain kata kita sebutkan, alif dan nunnya, ya. Jadi yang menjadikan alamatnya tadi apa? Kalau pada fi'il, nunnya juga, ya. Yaf'aluna, ya, yaghsiluna, yusafiruna. Ini yang dihitung adalah nunnya, bukan alif dan wawnya, ya. Kalau pada isim apa? Alifnya, ya. Kemudian kalau pada isim yang lainnya nanti juga ada wawnya, yaitu abuka, hamuka. Sedangkan pada fi'il tidak ada dia di i'rab pada alifnya, dan juga tidak ada di i'rab pada wawnya, tapi dia di i'rab pada akhirannya itu apa? Nunnya, ya. Bukan harokatnya. Kemudian yang terakhir, ya, yang bersambung dengan audomiru al-mu'annasatil mukhotobah, ya, atau kata ganti atau domir, ya, kata ganti untuk perempuan yang diajak berbicara, ya, yang diajak berbicara seperti apa? Ya, ta'rifina, ya, ta'rifina. Ya, sekarang atau kita sebutkan contoh yang sebelumnya tadi. Kalau perempuan, ya, berbeda dengan laki-laki, ya. Kalau perempuan yang diajak bicara ini ditambahi ya. Ada namanya ya mukhotobah, ya. Ditambah ya mukhotobah. Jadi misalnya kalau kita majak laki-laki, ya. Ya. Kita bertanya padanya, "Mada taf'al?" Apa yang kau lakukan? Nah, kalau perempuan tidak sama, ya. Karena perempuan punya sifat yang berbeda dengan laki-laki. Makanya disebutkan madza taf'alina. Apa yang engkau lakukan, ya, tambahi ya mukhatabahnya untuk membedakan yang diajak berbicara ini laki-laki kah ataukah yang diajak ini perempuan. Jadi kalau yang diajak laki-laki, madza taf'al, taf'alu, ya. Madza taf'alu? Apa yang kau lakukan? Tapi kalau perempuan dikasih ya-nya dan nun-nya. Madza taf'alin atau madza taf'alina? Apa yang engkau lakukan wahai perempuan, ya. Jadi di sini tinggal kita tambah ya mukhatabah dan nun-nya. Ya. Jadi yang di i'rab adalah nun-nya. Ya. Adapun tadi sebelumnya, ya, kalau jamak apa? Taf'aluna. Kemudian kalau dia dua orang, taf'alani atau yaf'alani, ya. Nah, ketika dia dua orang jamak ataupun perempuan, maka yang di i'rab apanya? Nunnya, ya. Kenapa? Kalau alifnya ini domir, ya. Taf'alani ini domir, alifnya ini domir. Kemudian yang kedua, yaf'aluna atau taf'aluna, ini juga wawnya domir, ya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga apa? Ya mukhatabah, ini domir juga, ya. Domir mu'annas namanya, mu'annasatil mukhatabah. Domir kata ganti yang menunjukkan perempuan, satu perempuan yang diajak berbicara, ya. Jadi subhanallah, ya. Kata domirnya cuma satu huruf saja, ya. Tidak seperti kita kata ganti dia, mereka, kamu, kalian. Kalau mereka bahasa Arab, subhanallah ya, indah sekali memang bahasa Arabnya. Coba mereka melakukan, ya. Tinggal tambah waw dan nun, yaf'alu. Tambah waw dan nun, yaf'aluna. Kalau kita menyebutkan tambah mereka melakukan. Ya. Kalau bahasa Arabnya dua orang melakukan, tinggal tambah alif dan nun, yaf'alu, tambah yaf'alani. Ya. Kemudian kalau perempuan yang melakukan, berarti apa? Taf'alina, ya. Sampai di sini ya kita pahami. Kalau ada pertanyaan kita tutup pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan ya, subhanallah, syadallah, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.